Mitra bisnis, sejumlah pabrikan elektronik maupun produk manufaktur lainnya sudah mulai mencari alternatif lain tempat produksi selain Tiongkok. Pasalnya saat ini di negara tirai bambu itu, upah buruhnya sudah mulai meningkat. Para buruh di negara itu juga mendesak pemerintah maupun perusahaan untuk meningkatkan upah mereka. Namun hal itu dilakukan tidak dengan demonstrasi anarkis dan berimbas rusuh. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa di Tiongkok permasalahan upah bisa diselesaikan tanpa kerusuhan? Kita ini hukumnya nggak jalan. Di Tiongkok tuh hukumnya jalan. Itu yang beda. Ya toh? Dan juga di Tiongkok itu kalau mereka upahnya yang mau murah, mereka suruh yuk pindah ke bagian perdalaman China yang upahnya masih murah. Tapi dia ada dikit infrastrukturnya di dalam itu, yang murah-murah itu bisa pindah ke tempat-tempat di mana penganggurannya masih tinggi dan penduduknya cukup banyak di pedalaman China itu. Yang tadinya di pesisir yang banyak, sekarang sudah tinggi upahnya, mereka pindah sekarang. Yang pesisir itu lebih banyak masuk ke high-tech, yang pindah itu yang cuma unskilled itu mereka pindah ke masuk ke tengah, masuk ke pedalaman daripada China itu untuk membuat usaha-usaha yang padat karya itu. Itu yang mereka lakukan menurut saya. Yang kedua juga China itu kan betul-betul produk mereka itu mau mendidik produktivitas daripada buruhnya itu cukup tinggi. Kita ini kan produktivitas buruh itu tidak pernah kita bisa hitung. Kita nggak punya produktivitas pun sekarang yang namanya Dewan Produktivitas Nasional kita juga nggak jalan sama sekali. Jadi buruh itu nggak usah produktivitas tinggi kalau dia sudah pegawai itu. Dia enak-enak pun nggak ada soal gitu loh. Jadi ini persoalan-persoalan yang membuat kompetisi kita itu makin hari tidak bisa berkompetisi dengan benar. Di samping infrastruktur kita yang menjadi masalah, kita punya high cost ekonomi yang masih bermasalah. Jadi inilah soal-soal yang kita harus lihat. Soal China itu satu saat, China itu 1,3 miliar penduduknya. Buruhnya semua itu mendapatkan pekerjaan yang cukup karena kebijakan pemerintah yang betul-betul melakukan semacam-macam training, melakukan segala diversifikasi, melakukan juga perubahan-perubahan lokasi dan segala macam itu dia bantu. Kita ini kan nggak ada, semua-semua diserahkan kepada swasta. Dan kalau tidak bisa kompetisi, mati-mati aja lah sendiri. Itu yang persoalan yang sebenarnya semua ini menjadi kita ini sudah tidak bisa bersaingan lagi. Nah, Bapak tadi menyebutkan kalau di Indonesia ada Dewan Produktivitas Pekerja. Tapi kenapa produktivitas pekerja kita tetap tidak ada perubahan, Pak? Mereka nggak kerja sampai sekarang. Ya, karena dia menjadi tidak bekerja, menghitung produktivitas kita itu semua bisa dihitung tiap-tiap bidang itu dan tiap-tiap sektor itu dan dibandingkan dengan negara-negara lain juga. Di dunia itu semua ada negara-negara itu Dewan Produktivitas Nasionalnya untuk membandingkan produktivitas daripada kita itu bisa tidak bersaingan dengan negara-negara lain, karena akhirnya persaingan itu adalah karena produktivitas, bukan karena UMP itu. Kitanya sudah salah kaprah semua menurut saya, sehingga akhirnya kita berkelahi nggak perlu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Giri Sadewa.